بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti memiliki aktivitas, kegiatan, entah itu ucapan ataukah perbuatan. Semuanya tanpa terkecuali, yang muslim, yang non muslim, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, lelaki, wanita, semua tanpa terkecuali hidup di dunia ini pasti beraktivitas. Ikhwanatina azzakumullah, Islam, dinul Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita terkait dengan aktivitas kita ini. Di sana ada dua pembagian utama terkait dengan sebuah aktivitas. Yang pertama ialah aktivitas yang bermanfaat, yang kedua aktivitas yang gak bermanfaat. Bisa jadi semata-mata gak bermanfaat, sia-sia, atau bahkan aktivitas yang membahayakan, yang memadaratkan, yang membinasakan. Islam sebagai agama rahmah, menebarkan kasih sayang. Islam sebagai agama yang penuh dengan keutamaan, mengajarkan yang utama-utama, memberikan bimbingan-bimbingan yang mulia-mulia dalam semuanya, mewajibkan setiap pemeluknya untuk beraktivitas yang bermanfaat, melarang dengan keras para pemeluknya untuk melaksanakan aktivitas yang gak ada manfaatnya, bahkan aktivitas yang membawa dia kepada dosa atau membahayakan orang lain atau membinasakan dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan bimbingan kepada umatnya. Yang pertama kali dimaksud para sahabat tentunya, dan berlaku untuk semua umat Islam sampai hari akhir nanti. Hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dha'if wa fi kullin khair." Seorang yang mukmin yang kuat itu lebih bagus, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Pada masing-masing ada perkara kebaikan, sama-sama mukmin, sama-sama punya iman, sama-sama baik. Cuman mukmin yang kuat itu lebih bagus, lebih Allah cintai dibandingkan yang lemah. Beliau mengatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh melakukan apa saja yang manfaat bagi kamu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan pesimis, jangan patah semangat. Wala ta'jaz ila akhir hadis, terkait dengan masalah takdir di akhir riwayatnya. Ikhwanul muslimin jazakumullah, hadis ini padanya banyak faedah. Yang pertama, menegaskan, menerangkan kepada kita umat manusia itu terbagi-bagi, diklasifikasi. Yang pertama dari sisi keimanannya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Sunnatullah pada hamba-hambanya. Allah menciptakan mereka, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang diberi taufik, hidayah oleh Allah, muslim, mukmin. Ada yang tidak, menjadi kafir. Dari kalangan mukminin yang sudah punya iman, yang muslim yang punya iman, juga diklasifikasi lagi. Klasifikasinya terkait dengan kadar keutamaan mereka masing-masing, kadar fadilah kebaikan mereka masing-masing. Disebutkan dalam hadis ini, belum menyatakan dengan jelas, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dha'if. Mu'min yang kuat di sini meliputi kekuatan iman, quwwah imaniyah, quwwatun diniyah, keimanannya kuat, agamanya kuat, agamanya kokoh. Juga meliputi quwwatun jasadiyah, kekuatan fisik, badannya sehat, badannya kuat. Itu lebih baik, lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Mungkin lemah keimanan atau lemah fisiknya. Ada klasifikasi. Ini yang terbaik, ini yang baik, ini yang biasa. Ini yang paling Allah cintai, ini yang tidak. Selama dia mukmin, selama dia muslim, semuanya bagus. Karena keimanannya, karena keislamannya. Yang membedakan sisi kekuatan iman dan fisiknya. Maka di sini kita dianjurkan sangat untuk menjadi mukmin yang terbaik, mukmin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menjadi sosok mukmin yang kawi. Kuatkan iman, kuatkan prinsip-prinsip akidah, kuatkan prinsip-prinsip Islam dan tauhid, dan kuatkan fisik. Badan yang sehat dipergunakan untuk beriman kepada Allah, dipergunakan untuk melaksanakan bimbingan-bimbingan agama Islam yang mulia ini. Dengan fisik yang kuat, dia bisa mengerjakan sekian banyak amal yang tidak mungkin dikerjakan oleh yang lemah-lemah. Ikhwanatina azzaikumullah, faedah yang lain yang mesti kita ambil dari hadis ini adalah apa yang diutarakan sebelumnya. Aktivitas itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak manfaat, bahkan bermadarat, bahkan membinasakan. Rasul memberikan bimbingan, dan ini sifatnya wajib. Ketika bimbingan ini dilaksanakan, dapat keutamaannya. Manakala diabaikan, dapat dosanya, dapat kemadaratannya. Bukan dipilih, yang manfaat silahkan, yang membahayakan ya tidak apa-apa. Tidak demikian. Karena Islam melarang umatnya masuk dalam kehancuran. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Kamu jangan lemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Tidak boleh. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini hanya memerintahkan segala sesuatu yang bermanfaat. Yang lain jangan kamu kerjakan. Beliau menggunakan bahasa yang sangat mendalam. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuan kamu dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk mengerjakan yang manfaat bagi kamu, dan minta tolong kepada Allah. Jangan pesimis, jangan patah semangat. Sekali lagi, yang diperintahkan aktivitas yang bermanfaat. Yang manfaat dilarang. Di sini bukan semata-mata beraktivitas yang bermanfaat, tapi diperintahkan untuk hirsun wajtihad. Enggak semata-mata aktivitas yang manfaat, sungguh-sungguh serius. Ini bukan semata-mata mengerjakan sesuatu, lebih daripada itu. Kerjakan seriusi sungguh-sungguh, kerahkan semua kemampuan kamu. Dan diminta kita untuk isti'anah kepada Allah dalam setiap langkah kita, aktivitas kita diminta untuk memohon pertolongan kepada Allah, memohon kemudahan-kemudahan kepada Allah. Wasta'in billah, kata Rasul. Karena kita manusia biasa, kekuatan kita terbatas, kemampuan terbatas. Taib, maka mukmin yang baik adalah mukmin yang tidak mengandalkan kemampuan pribadi. Mukmin yang saleh adalah mukmin yang bersandar kepada Allah Azza wa Jal setelah ikhtiar. Kerahkan semua kemampuan, sungguh-sungguh, serius, selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Mohon pertolongan kepada Allah. Minta kemudahan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan langkahku, mudahkan apa yang saya kerjakan selama ini. Dan optimis selalu, jangan pesimis. Semangat selalu, jangan patah semangat. Ini 3 poin. Sungguh-sungguh, kerjakan yang manfaat, dan isti'anah kepada Allah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar, ketika menerangkan riwayat ini, beliau menjelaskan kepada kita tentang kalimat ma yanfa'uka, apa-apa yang manfaat bagi kamu. Ini perlu penjabaran ini. Beliau menjelaskan hal-hal yang bermanfaat bagi kita ada 2 macam, dibagi 2 oleh para ulama. Yang pertama ialah ma yanfa'uka lidunyak, yang manfaat untuk kamu terkait dengan urusan duniamu. Ini penting. Yang kedua, ma yanfa'uka lidinik, yang manfaat untukmu bagi agamamu. 2 ini. Manfaat duniawiyah, manfaat diniyah ukhrawiyah. sebelum saya jabarkan, ini ada sebuah faedah penting terkait dengan keindahan Islam. Bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW adalah bimbingan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Tolong camkan bahasanya. Bimbingan Islam adalah sebuah bimbingan yang pasti dan selalu mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kita gak menggunakan bahasa bimbingan yang mensamaratakan atau yang mensederajatkan dunia dan akhirat. Tidak, karena gak mungkin akhirat disamakan dengan dunia. Bahasanya, agama Islam, semua bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan oleh kita Muhammad SAW pasti mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan duniawiyah bagi kita dan ukhrawiyah bagi kita. Tidak semata-mata kemaslahatan duniawi saja tanpa ukhrawi. Tidak semata-mata ukhrawi saja tanpa duniawi. Tidak, semuanya. Kalau Anda laksanakan bimbingan Islam, Anda akan mendapatkan dua-duanya. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Dunia baik, akhiratnya juga baik. Faedah kedua. Dari sini diambil faedah besar oleh para ulama. Islam itu memerintahkan kepada pemeluknya, kepada kaum muslimin, untuk berusaha memperbaiki dunianya dan juga berusaha memperbaiki agamanya. Ada islahud dunia, perbaikan duniawiyah, ada islahud din, perbaikan agama. Itu Islam. Tidak hanya fokus dunia, lupa agama, lupa akhirat. Lah, itu ahlu dunia. Dicela dalam Islam. Dikecam dalam Islam. Orang-orang yang hanya memikirkan dunia saja. Lupa dengan akhiratnya. Lupa dengan agamanya. Lupa dengan zikir kepada Allah. Dikecam. Juga tidak hanya memikirkan agama. Lupa dengan dunianya. Akhirnya dia menelantarkan istrinya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri menjadi pengemis-pengemis dan yang lain-lainnya. Dikejar dalam Islam. Dikatakan berdosa itu. Kafa bil mar'i ithman ayyudhayya man ya'ul. Cukup orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Walaupun alasannya din. Anakmu, istri kamu tuh menangis. Kenapa kok menangis? Kelaparan. Gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada sandang, gak ada pangan. Ini papan sih ada. Ayo kamu urusi mereka. Oh maaf, saya sedang beribadah kepada Allah. Oh maaf, saya sedang i'tikaf di masjid. Anakmu itu lo kelaparan. Tidak ada apa-apa di rumah itu. Beras yang ada, uang yang ada, seng banyak. Mau makan seng? Tidak mungkin makan seng. Gitu ya. Makan seng mati. Assalamualaikum. Dosa dia. Jangan mengatakan saya ibadah kepada Allah, saya tawakal kepada Allah. Lah, Islam memerintahkan bukan semata-mata memikirkan agama dan akhirat kamu, pikir juga duniawiyah kamu. Kalau sampai pada tingkat menyia-nyiakan anak, istri dan yang kamu tanggung, kamu berdosa, kamu dikejam dalam Islam. Walaupun ibadah. Waktunya kurang tepat. Sekarang waktunya ibadah kepada Allah dengan cara mencari nafkah untuk keluarga. Ingat, Islam memerintahkan pemeluknya untuk memperbaiki urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Anda perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk Jumatan, maka bergegaslah berzikir kepada Allah. Segera ke masjid, dengarkan khutbah, kerjakan salat Jumat berjamaah dengan mereka. Wadharul baik, tinggalkan jual beli. Dunia pergi dulu. Tinggalkan dunia, perniagaan, bisnis, semuanya stop. Untuk apa ini? Untuk sholat Jumat. Waktunya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu akan lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Allah mengatakan setelah itu, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika usai sholatnya, selesai Jumatannya, silakan engkau bertebaran di muka bumi dan cari fadilah Allah, ai ar-rizq. Cari rezekinya Allah Azza wa Jalla. Diminta untuk mengais rezeki setelah selesai bab ibadah. Selesai cari rezeki. Tapi ingat, di sela-sela Anda mencari rezeki, harus ingat kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kamu banyak berzikir kepada Allah di sela-sela kamu bekerja, bisnis dan segala macamnya, kamu pasti akan berbahagia. Waktunya ibadah, ibadah, jamin ke dunia. Yang fokus, yang khusyuk. Selesai ibadah, silakan mikir dunia Anda. Di sela-sela mikir dunia, harus banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya menggabungkan dua kemaslahatan. Menggabungkan kemaslahatan agama, akhirat kita, dan kemaslahatan duniawi. Difahami insyaallah ya. Itu kenapa Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam hadis yang di atas, ihris ala ma yanfa'uka, itu hendaklah kau bersungguh-sungguh mengejarnya manfaat bagi kamu. Ada dua macam. Yang manfaat untuk duniamu, dan yang kedua, yang manfaat untuk agamamu. Ada dua. Kemudian beliau menjelaskan dunia yang bermanfaat. Kita kan semuanya tahu yang namanya dunia itu dilaknat. Betul ya? Loh kok diem? Betul ya? Betul ya? Dunia itu dilaknat, terlaknat. Semua isinya dilaknat. Betul ya? Betul ya? Betul, Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia terlaknat dan dilaknat apa-apa yang ada padanya. Dilaknat ya, dikecualikan illa dzikrullah wa mawalah aw 'aliman aw muta'allim. Kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan yang berkaitan dengannya. Dari ketaatan-ketaatan kepada Allah, atau orang yang alim mengajarkan ibunya, atau orang yang belajar agama, yang ini lepas dari laknat. Barakallah. Dunia dilaknat. Tapi kenapa kita diminta untuk bersungguh-sungguh mencari dunia yang manfaat? Berarti ada hal-hal yang membuat dunia ini tadi, yang asalnya dilaknat, yang dikecam, yang direndahkan dalam Islam, direndahkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, ada sisi-sisi yang manfaat. Rasul tidak mengatakan cari dunia, tidak begitu. Semangat cari dunia, tidak begitu. Tapi bahasanya apa? Bersemangatlah mencari yang manfaat untuk kamu dalam urusan dunia kamu. Cari yang manfaat. Bagaimana caranya supaya dunia ini, yang dilaknat ini, yang direndahkan ini, yang dihinakan ini, manfaat untuk kita. Yang lain dapat keenaknya, kita dapat manfaatnya. Ada beberapa upaya. Ini enggak apa ya? Saya berapa Ustaz? Sampai jam berapa ya? Tidak masalah kan? Masih lama? Masih lama ya? Masih lama? Lanjut? Lanjut? Lanjut. Ya Allah. Ada beberapa poin penting yang disebutkan oleh para ulama supaya dunia ini manfaat bagi kita. Yang pertama. Yang pertama ialah ayyakuna halala. Dia adalah urusan dunia yang halal. Berarti dipilah, dipilih, disaring, disarangkan. Setelah kamu saring itu dapat yang manfaat, nah kamu sarangkan, kamu simpan. Tidak asal dunia, tetapi dipilah dan dipilih yang halal saja. Di sini Anda harus punya ilmunya, harus tahu mana yang halal, mana yang haram sebelum Anda mencari dunia tadi. Yang halal saja. Ini zat dunianya ini. Kalau terkait dengan masalah harta benda, hartanya halal. Yang kedua, ayyakuna takassubu minal wujuhil mubahah au asyariyah. Usahanya, upaya-upaya untuk mencari dunianya itu harus dari sisi-sisi yang mubah atau yang disyariatkan. Zat dunianya mubah dan halal. Cara usaha untuk mendapatkannya ini tadi juga usaha-usaha yang halal, upaya-upaya yang mubah atau disyariatkan. Laki-laki harus memilah dan memilih upaya-upayanya, usaha-usahanya tadi harus yang halal. Tidak sembarangan ya, akhi. Dan ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat, terutama di zaman sekarang ini. Kamu dihadapkan dengan yang haram, tolak. Ini tidak bermanfaat, ini membinasakan. Kamu dihadapkan dengan yang syubhat-syubhat, haram murni tidak, halal murni tidak, syubhat tercampur itu semuanya. Yang dianjurkan dalam Islam, tinggalkan. Ini wasilah menuju kebinasaan. Tahu bahasanya ya? Kalau yang haram jelas membinasakan. Kalau yang syubhat dikatakan apa? Wasilah, sarana menuju kebinasaan. Awalnya syubhat saja belum haram diambil. Kok enak yuk ngambil lagi? Kok enak yuk ngambil lagi? Lama-lama jatuh dalam keharaman. Makanya dia juga dalam Islam yang belum jelas statusnya halal, haram atau enggak, kok campur-campur begitu, syubhat tinggalkan. Kamu hanya memilih murni yang halal saja, murni yang mubah saja, murni yang syar'i saja. Akan manfaat bagi antum dunia tadi. Akan barokah bagi antum dunia tadi. Sekali lagi, itu bukan pekerjaan yang mudah di zaman sekarang. Sulit. Jangankan di zaman sekarang ini, di zaman kaum salaf dahulu kala, itu pekerjaan besar. Pelakunya dikatakan sebagai pahlawan, Abu Thal, orang-orang hebat, pahlawan. Karena gak mudah. Iya apa enggak? Sekarang ini loh, kalau kita sekarang ini loh, yang lagi mencari usaha-usaha dunia, telusuri usaha dunia, sering dihadapkan dengan yang haram atau yang halal? Hah? Alhamdulillah halal. Sering dihadapkan dengan yang syubhat atau yang halal? Banyak ya. Yang haram seliwar-seliwar di depan kita orang ini. Yang syubhat juga begitu, kesana kemari, menggiurkan, membuat mata juga bisa melek. Besar ini perkara seperti ini. Masuk ke situ, resikonya nerjang ini, nerjang itu. Yang ini haram terjang, yang ini haram terjang. Dalam rangka itu mencari yang mubah tadi itu. Syubhat. Kalau kamu betul-betul memilih yang halal, tinggalkan. Dan itu kamu kare yang remeh, yang sangat besar. Kalau kamu terbiasa dengan itu, insya Allah akan mudah. Dan itu merupakan upaya untuk membuat dunia ini bermanfaat. Dunianya mubah halal, usaha-usahanya dari sisi yang mubah halal atau yang syar'i. Sudah? Poin ketiga, supaya dunia manfaat dan barokah, niatnya. Antakuna niyatu salihah, niatan untuk mencari dunia ini niatannya baik, niatannya bagus. Ini penting. Jangan asal cari dunia, ada arah-arahnya itu. Disebutkan oleh para ulama beberapa bentuk niatan-niatan yang baik. Di antaranya adalah al-istighna'u 'anil nas, untuk mandiri, merasa cukup dengan yang dia punya, tidak memerlukan orang lain. Kan ya? Untuk mencukupi kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak yang kita tanggung, mandiri, merasa cukup dengan yang ada pada kita, tidak perlu minta-minta sama orang lain. Ini disebut dengan at-ta'affuf. Di antara niatan yang baik ialah nafaqatul ahli wal aulad wa kullu man ya'ul. Dia mencari maisha, dia mencari usaha dengan cara yang halal, dengan niat untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi anak, untuk menafkahi orang yang dia tanggung, supaya mereka tercukupi kebutuhannya. Jangan meminta-minta kepada orang lain. Nafkah kepada istri itu sedekah yang paling afdal. Paham ya? Nafkah untuk istri sedekah yang paling afdal. Antum bersedekah untuk jihad fisabilillah. Antum sedekah untuk membebaskan budak. Antum bersedekah untuk fakir miskin. Antum mengasih nafkah kepada istri. Mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Yang betul. Mana lebih afdal? Ini untuk jihad fisabilillah. Jihad lah, amal besar jihad fisabilillah. Ini budak mau dibebaskan. Ini untuk fakir miskin. Ini untuk istri. Mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Nah, Rasul mengatakan yang lebih afdal dinarun anfaqtahu li ahli. Harta yang kamu infakkan untuk istri. Walaupun sesuap nasi yang kau suapkan di mulut istri kamu, itu paling afdal. Mengalahkan sedekah untuk jihad, mengalahkan sedekah untuk membebaskan orang dari perbudakan, melebih afdal daripada infak untuk fakir miskin. Niatkan untuk ini, untuk mencari maisha, mencari usaha, mencari pekerjaan yang halal dengan cara-cara yang halal, niatnya untuk menafkahi anak istri. Luar biasa. Di antara niatan yang baik ialah dia menggunakan harta yang dia miliki, hasil usaha tadi itu, untuk investasi akhirat. Jadi setelah urusan pribadi selesai, keluarga beres, anak-anak beres, yang dia tanggung beres, kok lebih? Kok berlebih? Gunakan untuk investasi akhirat. Uangnya banyak, aku ingin berhaji. Kan pakai duit untuk berhaji. Nah, masih banyak lagi, aku ingin berhaji dengan semua keluargaku. Haji semuanya. Masih banyak lagi. Ya sudah, saya mau tiap tahun umroh. Hah? Ada masalah. Oh, masjidnya kok dari tahun-tahun enggak pernah beres ini. Kayak gini-gini aja masjidnya ini. Kapan selesainya ini? Keluarkan. Set. Untuk apa ini? Untuk nafkah infak sedekah membangun masjid. Gitu. Langsung punya planning. Itu namanya investasi akhirat. Barokah insyaallah. Ini niatan-niatan yang membuat harta benda Anda, duniawiya Anda, manfaat bagi Anda. Makan, ya makan. Minum, ya minum. Sandang, pangan, papan kamu. Kamu miliki sendiri. Tapi ada poin-poin penting yang membuat barokahnya dunia, manfaatnya dunia. Dipahami insyaAllah ya. Loh kok diem? Paham ya Pak ya? Itu poin-poin yang membuat manfaatnya dunia. Jadi jangan semata-mata nyari kerja, nyari dunia gitu aja. Itu semua diarahkan untuk kepentingan-kepentingan akhirat, niatan-niatan yang mulia, sehingga dunia yang aslinya itu dilaknat, direndahkan, dihinakan, dicela, dikecam dalam Islam. Antum selamat dari itu semuanya. Antum menikmati dunia dari sisi yang bermanfaat, dari sisi yang barokah. Yang ini bukan semata-mata nyari. Ihris, kata Rasul. Kalau seperti ini dunia kamu, jangan semata-mata nyari. Ihris, kata Rasul. Yang semangat, yang sungguh-sungguh, kerahkan semua kemampuan untuk mencari dunia yang seperti ini. Dan itu nilainya ibadah kepada Allah. Itu yang bedanya, nilainya ibadah kepada Allah. Dari kata-kata ihris menegaskan kepada kita Islam mengecam, melawan dengan keras para pengangguran, orang-orang yang nganggur, yang enggak punya pekerjaan, yang kerjaannya cuma mengemis dan meminta-minta, dikecam itu. Ya, pemalas, dikecam itu. Ada sebuah atsar dari kalangan dulu kaum salaf. Kalau tidak salah dari Sufyan Tsauri rahimahullah atau Ibnu Uyainah. Suatu kali di pagi hari beliau melihat ada beberapa orang dari kalangan murid-muridnya, dari kalangan para sahabat-sahabatnya beliau. Mereka bermajlis duduk-duduk di Masjidil Haram. Di mana ya, Pak? Di Masjidil Haram. Bukan masjidnya Arsakula ini. Ini enggak ada fadilah kecuali fadilah masjid. Tapi kalau di sana fadilah besar. Lagi duduk-duduk di Masjidil Haram. Lewat sebenarnya Ibnu Uyainah tanya, "Malakum jurusun hahuna? Ngapain kamu duduk di sini?" Tanya, "Ngapain kamu di sini?" Lalu mereka mengatakan, "Apa yang kami kerjakan? Hah? Sehingga ada pekerjaan. Hah? Ngarap seng juga tidak ada. Sehingga ada pekerjaan. Ngapain itu di sini di masjid? Di masjid. Itu dimarahi sama. Dimarahi sama. Barakallahu fikum. Diminta untuk mereka itu mencari ma'isyah supaya jangan menjadi beban bagi orang lain. Padahal lagi duduk di Masjidil Haram. Tapi permasalahannya mereka tidak ada usaha. Pengangguran. Dikecam dalam Islam. Ayo berangkat. Semua masing-masing cari ma'isyah. Begitu ya. Cari usaha, iya. Tapi yang manfaat-manfaat. Ada pembahasan di kalangan para ulama, pekerjaan apa yang paling bagus, usaha apa yang paling manfaat, paling bagus, yang terbaik, yang paling afdal. Nah, ini dibahas, ini kamu bersungguh-sungguh untuk mengerjakan yang manfaat bagi kamu terkait dengan urusan duniawiah kamu, dengan poin-poin tadi. Dibahas oleh para ulama. Nah, terus pekerjaan apa yang paling afdal? Apakah jadi petugas bandara? Ataukah jadi nelayan, cari ikan? Ataukah ojek? Ataukah developer? Ataukah mana yang paling afdal? Ada yang tahu? Mana yang paling afdal? Pekerjaan apa yang paling afdal? Hah? Niaga. Masya Allah, berniaga. Jadi pedagang gitu ya. Pengusaha. Gitu. Berarti yang nelayan. Kata yang nelayan, saya dapat dua Ustaz, nelayan dan pedagang juga. Karena saya cari ikan, saya jual. Antum kalau jualan saja cuma dapat satu. Mana yang paling afdal? Hah? Pedagang kah? Nelayan kah? Peternak kah? Petani kah? Penjahit kah? Hah? Pemborong kah? Yang mana yang paling afdal? Itu dibahas panjang oleh para ulama. Ada khilaf di kalangan mereka. Ada yang mengatakan tijarah lebih afdal, perniagaan. Ada yang mengatakan zira'ah, cocok tanam, lebih afdal. Ada yang mengatakan lainnya lagi. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam buku yang saya sebutkan di atas, beliau mengatakan pendapat yang rajih, kata beliau, dalam bab ini adalah pekerjaan yang paling bermaslahat untuk pelakunya. Al-aslah lahu wal-anfa' lahu. Yang paling manfaat bagi dia, yang paling aslah bagi dia. Itu maknanya dikembalikan kepada skill masing-masing, kemampuan masing-masing, dunianya masing-masing. Yang penting halal, dengan cara-cara yang halal, dengan niatan-niatan yang solehah tadi. Yang ini skill dalam dunia perlautan, ya udah dia cari ikan nelayan, itu afdal bagi dia. Yang ini skillnya urusan cocok tanam, jadi petani, afdal bagi dia. Yang ini senang di bandara dia, ya sudah afdal bagi dia. Yang pentingnya halal, jangan yang macam-macam. Yang ini tajir, itu afdal bagi dia. Yang ini macam-macam. Yang paling manfaat, yang paling aslah bagi dia, itu yang paling afdal untuk dia. Yang penting apa? Serius, sungguh-sungguh, kerahkan semua kemampuan. Begitu. Ihris, ihris. Barakallahu fiik. Ihris. Nah, ada poin terakhir yang ketinggalan. Terkait dengan mencari dunia itu, poin yang terakhir tidak boleh bersandar kepada kemampuan pribadi. Kita hanya berikhtiar, selebihnya apa? Al-isti'anatu billah. Minta pertolongan, kemudahan-kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap melangkah, doa, ya Allah beri kami taufik dan kemudahan-kemudahan dalam melangkah usaha ini. Kerahkan kemampuan Anda yang serius, yang sungguh-sungguh, yang selebihnya tawakal kepada Allah. Allah kasih rezeki yang melimpah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tadi musalihah. Allah kasih yang masih sedikit, alhamdulillahi ala kulli hal. Barakallah. Manfaat insyaallah. Ini dunia. Saya dahulukan karena antum senang masalah dunia. Yang kedua, yang manfaat untuk agama kita. Ini lebih penting lagi daripada urusan duniawi, ya. Duniawi ya, fana. Itu pun kita cari yang manfaat. Yang ini yang paling penting. Diminta untuk bersungguh-sungguh, serius untuk mengerjakan yang manfaat bagi kita, untuk agama kita. Dan ini panjang cakupannya. Agama itu luas pembahasannya. Tetapi oleh Syekh Sa'di rahimahullah dibikin simple menjadi dua poin. Jam berapa itu? Sudah, setengah tujuh pesawat. 6:20. Ini itu bandaranya di situ. Tinggal jalan kaki sampai. Bagaimana? Cukup ataukah sudah? Afwan Ustaz, 5 menit lagi. Ya enggak mungkin menjabarkan tentang agama cuma 5 menit. Enggak mungkin itu. Ya sudah, berhenti ya. Nanti tanggung jawabnya dari sini, neruskan poin yang satunya lagi itu. Sungguh-sungguh untuk mengerjakan yang manfaat untuk agamamu. Ya sudah, tak kasih kesimpulannya. Dibagi dua oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Yang pertama adalah dengan al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Dan yang kedua dengan al-amru salih, amal soleh kepada Allah SWT. Ini akan meliputi semua agama kita. Ya, ilmu yang manfaat itu pondasinya. Sebelum Anda beramal harus dengan ilmu, dan ilmunya harus ilmu yang manfaat, Al-Quran, Al-Hadith dengan keterangan para ulama kita, dan diamalkan. Sudah punya ilmunya, kamu amalkan. Amalnya harus soleh. Yang namanya soleh, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang namanya amal soleh meliputi semua agama kita ini. Ada yang namanya perintah, kerjakan, itu amal soleh. Ada yang namanya larangan, tinggalkan, itu namanya amal soleh. Ada yang namanya berita, keyakinan, benarkan, yakini, itu namanya amal soleh. Untuk semua agama yang ada, dasarnya ilmu yang manfaat, dibangun di atasnya sebuah amal yang soleh, ikhlas karena Allah, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang paling penting untuk diupayakan. Barang siapa yang enggak menggunakan cara ini, dia akan terpelanting menuju perkara-perkara yang membahayakan dia atau membinasakan dia. Ilmu yang manfaat, amal yang soleh setelah itu, barakallahu fikum. Semakin luas ilmunya, semakin manfaat ilmunya, semakin banyak amal solehnya dia kepada Allah, semakin banyak kemanfaatan, kemaslahatan yang dia raih. Di sini umat Islam bertingkat-tingkat kadar keutamaan. Paham ya? Kalau dia gabungkan dengan dunia tadi yang manfaat, kemudian ilmu yang manfaat, amal yang soleh, maka dia meraih semuanya di dunia ini. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Banyak doa kepada Allah dengan doa yang jami' yang masyhur di ikhwan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu penerapannya dengan poin-poin tadi, barakallahu fikum. Dan itu Rasul menggunakan bahasa ihris. Harus ada kesungguh-sungguhan. Jangan lemot. Nyari usaha gak serius, nyari maisha gak serius. Jangan lemot, yang sungguh-sungguh gitu. Kerahkan semua kemampuan antum, tapi yang manfaat. Apalagi urusan masalah agama kamu, ketika Allah mencari ilmu, ilmu yang manfaat, jangan ngasih sisa waktu. Kalau ngasih sisa waktu ya gak ngerti-ngerti agama kamu nanti. 24 jam dibagi banyak untuk ini usaha segala macam, tinggal setengah jam saja untuk taklim. Ya enggak dapat apa-apa. Oh, dunia itu yang fana, bakal kamu tinggalkan. Yang ini itu malah yang ini. Mestinya itu semuanya untuk din. Ya paling sekian jam untuk dunia gitu. Paham misalnya? Cukup. Jam 8 pagi, zuhur selesai, sudah selebihnya untuk akhirat. Selebihnya untuk urusan agama. Rezeki gak bakal hilang. Artinya fokus. Yang sungguh-sungguh dalam berilmu, dalam mencari ilmu yang manfaat. Yang sungguh-sungguh dalam beramal saleh. Dan jangan lupa ya, isti'anah billah. Harus minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Mohon taufik, mohon hidayah kepada Allah. Supaya langkah kita diluruskan olehnya. Dimudahkan untuk menyembah ilmu agama. Dimudahkan untuk mengamalkan ilmu agama yang mulia ini. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya utarakan, semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Ingat ya, aktivitas kita hanya yang bermanfaat. Baik manfaat untuk duniawiyah kita dengan poin-poin tadi, atau manfaat untuk agama kita dengan poin-poin tadi. Jangan mengerjakan yang lain. Perkara sia-sia, apalagi perkara yang dosa, apalagi memadaratkan, apalagi membahayakan kita, ini sangat dikecam dalam Islam. Kita akan binasa, kita akan sengsara dengan itu semuanya. Silakan beraktivitas yang bersemangat, namun yang bermanfaat, barakallahu fikum, untuk duniawiyah kita atau ukhrawiyah kita. Demikian yang saya diutarakan, dikarenakan pas jam 5, ya, jam 5 pas ya, pas jam 5, sehingga dihentikan sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semua kemanfaatan-kemanfaatan duniawiyah